Bila ku harus memilih. bounce, bounce. Sekarang kau masih shit that make these bitches go insane. Jalani kisah cinta sendiri.